Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita di ayat 36 ya, 34 sampai akhir. Fa idza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka yang sangat besar, yaitu hari kiamat, telah datang. Fa idza ja'atit tammatul kubra. At-tammatul kubra di sini ditafsirkan secara ringkas malapetaka yang sangat besar atau hari kiamat. Hari kiamat sebagai malapetaka besar digambarkan situasinya pada ayat setelahnya. Apa yang terjadi ketika at-tammatul kubra itu terjadi? Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari ketika manusia teringat. Teringat apa? Teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Jadi rupanya pesan di balik malapetaka itu memberikan pesan yang sangat mendalam, sehingga orang-orang pada masa itu mengingat apa saja yang pernah dikerjakannya di dalam hidupnya. Wa burrizatil jahimu liman yara. Kondisi selanjutnya secara kronologis dijelaskan. Dan diperlihatkanlah neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Yang selama ini masih banyak meragukan apa iya neraka itu ada, apa betul kebangkitan itu akan datang. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan diperlihatkanlah neraka dengan jelas pada saat itu kepada setiap orang yang melihat. Fa amma man tagha. Adapun orang yang tagha, melampaui batas. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya neraka lah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jadi di ayat ini dijelaskan dua penyebab orang akan masuk neraka jahim dan dua penyebab orang masuk surga berkaitan dengan hari kiamat, hari malapetaka besar itu. Apa saja dua penyebab orang ini masuk neraka menurut ayat ini? Masuk neraka jahim, yang pertama melampaui batas, yang kedua lebih mengutamakan kehidupan dunia. Sebutkan dua alasan, dua penyebab orang masuk surga menurut ayat ini. Satu, orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, dan yang kedua, menahan diri dari hawa nafsunya. Ada kisah lagi digambarkan di ayat ini setelahnya adalah yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang-orang yang melampaui batas itu dulu pernah bertanya seperti ini di dunia. Orang-orang kafir bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya? Fima anta min dzikraha, siapakah kamu? Siapakah kamu, wahai Muhammad, sehingga berani-beraninya dapat menyebutkan waktunya? Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu lah, kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya atau ketentuan waktunya. Tidak ada yang pernah bisa mengetahui kapan datangnya hari berbangkit itu. Tugasmu wahai Muhammad, innama anta mundziru may yakhsyaha, kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya atau takut kepada hari berbangkit. Ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja, seperti di waktu sore atau pagi hari saja. Inilah ayat yang akan kita coba dalami pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita lihat dulu tafsir Jalalainnya. Setelah itu baru kita masuk kepada tafsir yang lain, agar lebih mendalam lagi pemahaman kita seputar ayat ini. Fa'idha ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka yang sangat besar telah datang, apa malapetakanya pada saat itu? Yaitu tiupan sangkakala malaikat Israfil yang kedua. Ini tiupan yang kedua kalinya. Yauma yatadzakkarul insan, pada hari ketika manusia teringat. Yatadzakkar, teringat. Lafal yauma berkedudukan menjadi pengganti daripada lafal idza. Di atas idza ja'atit tammah ada idza, kemudian diganti di sini yauma yatadzakkarul insan. Pada saat at-tammah al-kubra itu terjadi, semua manusia tiba-tiba teringat. Akan apa mereka teringat? Apakah tentang hartanya di dunia? Tidak. Masa, akan apa yang telah dikerjakannya? Sewaktu ia masih di dunia, apakah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Tiba-tiba seperti diulangi, direwind. Nah, saat itu peristiwanya sangat menakutkan. Semua tiba-tiba teringat, misalnya yang pertama kali barangkali teringat pada masa itu yang orang akan hitung adalah banyakkan mana, mengingat Allah ataukah lupa kepada Allah selama di dunia ini. Yang kedua barangkali sesuai ayat, karena yang pertama kali dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dari seseorang adalah salatnya. Maka mungkin yang diingat oleh manusia pada saat itu, apakah sholatnya dalam keadaan terjaga ataukah sholatnya dalam keadaan lalai, apakah sholatnya dalam keadaan khusyuk ataukah sholatnya dalam keadaan tidak khusyuk, dan seterusnya. Pada saat itu manusia akan mengingat semua apa yang diperbuatnya. Apa yang kemudian terjadi setelah manusia mengingat amal-amalnya selama ini? Wabur rizat, dan diperlihatkan dengan jelas baraza ya beruzu wabur rizat, dan diperlihatkan dengan amat jelas, nampak jelas, begitu tajam pandangan melihat, ditampakkan dengan seterang-terangnya. Apa yang berizat yang ditampakkan itu? Al-Jahim, neraka Jahim. Dari kata-kata Juhmah, neraka Jahannam disebut juga dengan neraka Jahim, seperti ada lubang besar. Bayangkan kalau ibu-ibu, bapak-bapak berada di tepi kawah gunung berapi yang menggelegak lahar dan magmanya. Itu kira-kira hanya miniatur kecil saja. Itulah Jahim, Juhmah, seperti lubang besar yang berisi dengan lahar dan magma yang sangat panas, yang bahan bakunya adalah manusia dan batu. Limai yara, kepada setiap orang yang melihat. Tentu yang dimaksud orang melihat di sini adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa-dosa dan tidak bertobat di dalam hidupnya. Merekalah nanti yang akan ditakdirkan untuk bisa melihat neraka Jahim. Orang-orang beriman tentu dijauhkan dari penglihatan ini. Fa'amma man togo, karenanya dijelaskan pertama kali setelah Jahim, neraka Jahim bagi siapa yang melihatnya adalah kelompok pertama. Fa'amma man togo, adapun orang yang melampaui batas, yakni orang-orang kafir, melampaui batas fikirannya sendiri, tidak masuk logika orang-orang berbuat musyrik itu, melampaui fitrah kemanusiaannya. Bagaimana mungkin manusia yang lemah ini, manusia yang kecil ini, sombong kepada Tuhannya, melampaui batas. Fa'amma man togo, dan biasanya perilaku orang yang melampaui batas itu adalah wa asarul hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Fa'amma man togo wa asarul hayatad dunya, orang-orang yang kafir biasanya memang lebih maju dalam urusan dunia, karena fokus mereka memang dunia dan lebih mengutamakan kehidupan dunia dengan cara selalu mengikuti kemauan hawa nafsunya. Fa'innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal bagi dia. Hidup mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan kita sendiri, mengikuti pikiran kita sendiri, mengikuti selera-selera sendiri, ini yang disebut dengan hawa nafsu. Biasanya memang mengikuti yang enak-enak saja, mengikuti yang mudah-mudah saja. Itu cenderung biasanya disukai oleh hawa nafsu. Lain halnya jika kalbu itu sudah dipenuhi oleh ketakwaan dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya keinginan dan selera-selera itu berubah. Tapi memang Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi, Allah yang membatasi antara manusia dengan kalbunya. kita bahkan tidak bisa mengendalikan hati kita sendiri. Ketahuilah pada saat kita tidak mampu mengendalikan hati kita sendiri, pikiran kita sendiri, saat itu karena kita sudah jauh dari Allah dan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya kita dalam posisi bahaya. Tapi betapapun pahit keputusan yang kita ambil, ketika itu dasarnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa itu baik buat kamu. Sebelum saya melangkah jauh, saya ingin cerita sedikit. Saya pernah cerita di ruangan ini tentang Imam Ahmad Ibn Hanbal yang tidak mampu menguasai hatinya. Ketika diharapkan kehadirannya oleh orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, satu hari Imam Ahmad mendapat berita dari seseorang bahwa ada seseorang di ujung dusun kampung sana ingin sekali berjumpa dengan Imam Ahmad. Sampai pada akhirnya dengan ongkos sendiri Imam Ahmad pergi ke dusun tersebut, tapi tidak tahu siapa yang hendak dikunjunginya. Namun hatinya ini seperti tidak bisa dikendalikan untuk berjumpa dengan orang itu. Padahal beliau adalah seorang ulama besar dengan setumpuk acara dan urusan yang sangat besar. Sampai di dusun itu, Imam Ahmad sudah malam hari dan memutuskan untuk menginap di masjid. Sayangnya marbot masjid mengusirnya. Dan marbot ini tidak tahu bahwa Imam Ahmad adalah seorang ulama besar. Imam Ahmad sedikit melawan dan mengatakan, "Saya ingin tidur di atas tempat saya berpijak ini. Di sini saja, gak bisa keluar. Karena masjid ini bukan untuk tempat tidur." Tidak punya alasan, Imam Ahmad kemudian keluar. Di pintu keluar masjid ada seorang tukang roti mengajaknya untuk menginap di rumahnya. Dilayani oleh tukang roti, sampailah di rumahnya, dikasih tempat tidur dan disajikan makanan minuman menghormati seorang tamu, tukang roti yang miskin. Ada yang aneh dari tukang roti itu, karena sepanjang perjalanan Imam Ahmad bertanya kepada dia. Imam Ahmad yang sudah mengerti tentang ilmu istighfar, betapa hebatnya istighfar dan betapa dahsyatnya ilmu istighfar ini, kemudian bertanya kepada tukang roti, "Saya dengar, saya perhatikan kamu sejak kita jumpa sampai saat ini di rumah kamu, kamu selalu beristighfar. Saya mau tanya sama kamu, sudah berapa banyak hajat-hajat kamu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Jadi istighfar ini memang akan mengabulkan setiap keinginan baik kita. Apa kata tukang roti? "Banyak sekali, banyak. Tapi hanya satu yang belum dikabulkan." "Apa itu?" "Aku ingin sekali berjumpa dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal." Imam Ahmad kemudian berkata, "Akulah Ahmad bin Hanbal. Istighfarmu yang telah membelenggu hatiku. Istighfarmu yang telah menggiringku sampai ke sini dan membuat hatiku tak berdaya. Istighfar begitu kuat. Bukan cuma membuat kita mampu mengendalikan hati kita dengan izin Allah, tapi istighfar juga membuat hati kita mengendalikan hati orang lain. Ini sebuah energi besar. Mungkin Bapak dan Ibu belum terlalu tertarik kalau hanya sebatas ini. Walau ini sudah sangat besar sekali. Satu hari Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh tiga orang penanya, satu jawabannya istighfar. Yang pertama bertanya, "Kampung saya kekeringan, disuruh beristighfar." Yang kedua, "Bisnis saya merugi, disuruh beristighfar." Dan yang ketiga, sudah lama menikah tidak punya anak juga disuruh istighfar. Ada yang komplain kepada Hasan Al-Basri. Tiga penanya dengan berbeda pertanyaan, engkau jawab hanya dengan satu pertanyaan, istighfar. Kenapa begitu? Lalu dijawablah dengan surat Nuh yang sering kita baca di ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini dahsyat sekali istighfar. Kita bisa mengendalikan hati, hati kita sendiri insya Allah. Jadi barang siapa yang hatinya sedang dikecamuk dengan gejolak hawa nafsu, percayalah, rumusnya adalah hanya zikrullah. Dan diantara zikir penting untuk bisa menguasai hati, menguasai kerajaan diri kita, beristighfarlah. Saya pikir anak saya tidak faham dengan dua cerita yang saya sampaikan dan tiga ayat yang saya bacakan tadi. Bi, aku ada tugas kultum nih di sekolah Muhammadiyah. Aku bicara apa ya? Bicara istighfar aja. Bicaranya apa? Ya dua cerita. Satu cerita Imam Ahmad, yang kedua cerita Imam Hasan Al-Basri, yang ketiga kamu tutup aja pakai surat Nuh. Ini yang kelas 5 SD. Tapi mungkin gayanya pengen ikut bapaknya, barangkali saya gak nonton. Ada yang menarik, anak kelas 5 SD ini kultum tidak paham sebetulnya apa yang dia katakan. Saya juga gak yakin dia sering istighfar. Tapi setelah turun dari acara itu, guru-gurunya minta teksnya. Dan beberapa pejabat rumah sakit Islam yang sedang sholat di masjid sekolah itu juga tiba-tiba banyak yang terenyuh. Saya tidak yakin dia faham, maksud saya mungkin dia hanya menyampaikan ayat, seorang anak kecil gitu ya yang tidak faham. Tetapi memang istighfar itu sangat kuat mengendalikan hati kita sendiri dan mengendalikan hati orang lain, terutama bagi yang ingin bertobat dari gejolak hawa nafsunya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan insya Allah rezekinya bertambah dan insya Allah keturunannya diberkahi dan insya Allah negerinya pun gemah ripah loh jinawi kalau penduduknya banyak istighfar. Di ayat ini, fa amman tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa yang melampaui batas dan lebih mementingkan dunia, maka neraka jahimlah tempat kembalinya. Tentu semuanya bermula dari hati ini. Kerajaan manusia adalah di hatinya. Wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, dikala ia berdiri di hadapannya, wa nahan nafsa, dan menahan diri, maksudnya menahan nafsu amarahnya, anil hawa, dari keinginan hawa nafsunya. Keinginan hawa nafsunya yang menjerumuskan ke dalam kebinasaan disebabkan memperturutkan kemauannya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Kesimpulan makna yang terkandung di dalam jawab syarat ini ialah bahwasanya orang-orang yang durhaka akan dimasukkan ke dalam neraka, dan orang-orang yang taat akan dimasukkan ke dalam surga. Wa amman khafa maqama rabbih. Dan adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, ketika berada di hadapan Tuhannya atau ketika dia sendirian. Lagi-lagi ini berkaitan dengan hati kita sendiri. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Wa atubu ilaih. Setiap kita pasti pernah mengalami saat-saat di mana kita tidak bisa mengendalikan hati kita sendiri. Tadi saya sudah menjelaskan salah satu tips penting untuk menguasai hati kita adalah istighfar. Tapi kalau mau lebih dari itu, mau lebih kuat lagi menguasai hati dan pikiran kita, bertasbihlah yang banyak. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Ini adalah sebuah kalimat mulia yang dipilihkan untuk manusia mulia, dan yang memilikannya adalah Zat yang Maha Mulia. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Kalau ada perkataan yang paling tepat di setiap saat untuk kita katakan, kalau ada ungkapan yang paling pas di setiap kesempatan untuk kita ungkapkan, adalah zikrullah. Dan di antara zikir-zikir yang tinggi setelah beristighfar, dan tentu yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Dan di antara zikir yang paling baik adalah tilawatul Quran. Maka wasabbihu lailan tawila. Bertasbihlah kamu sepanjang malam sebanyak-banyaknya. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Bahkan kalau perlu, perpanjang rukukmu dengan bertasbih. Perpanjang sujudmu dengan bertasbih. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau mau masuk surga sejak di dunia, pintu gerbangnya adalah zikrullah. Pintu gerbangnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin merasakan kedamaian yang sesungguhnya, sebentar lagi bulan damai itu akan datang, bulan rezeki itu akan datang, bulan Quran itu sebentar lagi akan datang, bulan penuh kenikmatan, bulan berisi Lailatul Qadar, bulan di mana para malaikat akan berturunan, sebentar lagi akan datang bagi jiwa-jiwa yang ingin memperbaiki dirinya agar tergolong wa amma man khafa maqama rabbih, menjadi pribadi yang mengagungkan Allah di dalam kalbunya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mengendalikan hatinya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Insyaallah dia akan rasakan suasana surgawi. Kita lanjut pada ayat setelahnya. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, yakni orang-orang kafir Mekah itu bertanya-tanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa mereka bertanya? Anis sa'ati ayyana mursaha. Tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Kapankah saat terjadinya? Ada ayat lain yang menggambarkan tentang ini semua. Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. kondisi yang sangat mengerikan dan menggetirkan bagi jiwa dan membuat pahit di perasaan adalah suasana kiamat itu nanti. Ini sangat menakutkan bagi mereka. Sebelum kita berbicara tentang kiamat, saya berbicara dulu masa-masa jelang kiamat, bagaimana pahitnya perasaan manusia. Saya pernah melihat sebuah kisah kekinian yang agak cocok dengan kisah masa Uzair pada masa Bani Israel dulu. Ketika Baitul Maqdis dihancurkan, kemudian Nebukadnezar membakar kitab suci, terbakar kitab suci itu dan habis, kecuali satu yang menyimpan kitab suci Taurat itu. Konon orang itu adalah Uzair. Satu-satunya warisan orang tuanya Uzair adalah Taurat, yang manusia pada masa itu sudah meninggalkan Taurat, tidak lagi membaca kitab sucinya. Pikiran mereka kalut, jiwa mereka kusut. Tapi ada satu manusia yang masih komit hidup bersama kitab suci Tuhannya itu, adalah Uzair, yang setiap hari membaca. Saya pernah lihat satu film produksi orang-orang barat yang kelihatannya inspirasinya mengambil dari kisah Uzair. Kehidupan dunia saat itu hancur, hanya satu orang yang pegang kitab. Kalau tidak salah judul filmnya The Book of Eli. The Book of Eli. Eli itu bahasa Ibrani-nya Tuhan, Ilahi. Itu digambarkan. Pesannya singkat, jadi dunia itu hancur, kehidupan manusia sudah melebihi binatang, tapi ada satu pengembara yang kemana-mana membawa kitab suci itu. Penguasa yang berkuasa pada masa itu adalah penguasa jahat. Tapi penguasa jahat ini hampir kehilangan vitalitas kekuatannya karena selama ini hanya menggunakan senjata, menggunakan kekuatan fisik. Dan senjata serta fisiknya lambat laun habis dan lemah. Dia ingin menguasai manusia lewat pikiran dan hatinya, sehingga dia mencari narasi-narasi yang kuat, bagaimana caranya mengendalikan manusia, memimpin dunia, tapi dengan menguasai pikiran dan hatinya. Satu-satunya narasi yang paling kuat adalah kitab suci. Narasi Al-Quran itu kuat sekali, melebihi bahasa atau orasi. Saya punya buku, buku itu judulnya Pidato yang mengubah dunia sejak perang dunia ke-1. Saya baca apa sih narasinya, pidato-pidato orang-orang terkemuka di muka bumi yang merubah dunia. Ya, kadang-kadang saya punya pikiran gila memang. Kalau mau pinter di dunia ini cukup baca dua buku aja. Satu buku Tuhan, yang kedua buku setan. Ya, ini sedikit rumusan kalau ingin bermain di wilayah komunikasi massa yang sesungguhnya. Kalau ingin bermain di komunikasi massa yang sesungguhnya, tapi Anda tidak akan pernah dapatkan ini di kampus sampai S3 sekalipun dalam ilmu komunikasi massa. Demi Allah saya berani bertaruh, Anda gak akan dapat ilmu yang saya sebutkan ini sampai Anda jadi profesor kalau itu jurusan komunikasi massa. Tapi kalau mau masuk kelas tadabur, insya Allah gak sengaja akan dapat. Selama ini sudah dapat ilmunya. Apa yang terjadi? Akhirnya pemimpin yang paling jahat dan ingin menguasai dunia ini ingin merebut kitab itu. Singkat cerita, di film itu kira-kira diambillah bukunya, kitab itu. Dengan susah payah, hampir mati mendapatkan kitab itu. Sayangnya, kitab itu tulisannya Braille. Sehingga cuma-cuma dia dapat. Dan pemilik kitab itu sudah menyimpan di dalam hatinya dan dia sudah hafal. Dan begitulah ceritanya Uzair sebetulnya, yang setiap hari membaca kitab itu, dan usai dibaca kitab itu disembunyikan di tempat yang sangat-sangat ketat penjagaan. Saya mau bilang, Anda nih yang sudah punya Quran banyak di rumah gak dibaca, gak ditadaburi, rugi banget. Padahal di situ sumber kekuatan yang sesungguhnya. Rugi sekali. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ini akhir zaman. Orang-orang yang selamat adalah orang yang berpegang teguh kepada kitab suci Al-Qur'an. Fima anta min dzikraha? Tentang apakah atau mengenai apakah anta min dzikraha hingga kamu dapat menyebutkan waktunya? Maksudnya kamu tidak memiliki ilmu mengenai kejadiannya sehingga kamu dapat menyebutkan waktunya. Ini teguran. Tidak ada yang pernah bisa mengetahui hari kiamat, tetapi ketika membaca Al-Quran seakan-akan hari kiamat begitu visual. Ketika membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu kelihatan peta akhir zaman. Begitu pula kisah Uzair. Uzair kemudian selamat, padahal ketika itu Bani Israel hampir punah, dan yang menyelamatkan Bani Israel adalah orang yang memegang kitab sucinya. Nah, saya mau bilang sama bapak-bapak dan ibu-ibu, hidup ini kalau mau selamat dunia akhirat, gak akan miskin. Negara ini mau bagus, Pak Presiden baca Quran yang banyak. Jangan baca Quran, Pak Presiden. Jadikan Quran sebagai pijakan. Enggak usah pusing dengan komentar di koran. Insya Allah akan selamat Pak Presiden negeri ini. Nah, kecuali Gubernur DKI enggak baca Quran, jadi saya enggak bisa mengusulkan. Ada kisah. Setelah saya banyak istighfar, belajar banyak istighfar, tiba-tiba usai sholat subuh saya kedatangan tamu di rumah. Ustaz, ada seseorang yang ingin berjumpa dengan Ustaz. Siapa? Pendakwah. Oh, ahlan wa sahlan. Hari Jumat bisa enggak? Hari Jumat saya keluar kota. Oh iya, saya ada acara di Malaysia, peresmian 3000 rumah ngaji. Enggak bisa. Kalau mau silakan datang Kamis. Baik Ustaz, nanti akan saya sampaikan pada protokolernya. Loh, protokoler? Ya, supaya dia merubah waktunya untuk ikut waktu Ustaz. Saya bilang, emang siapa yang mau ketemu? Adik ipar Raja Emirat, seorang pengusaha properti besar. Oh ya? Ya udah ketemu aja, di akal sana lah, gak usah ke rumah. Orang bisnis kalau didatangi oleh toko seperti itu, yang ada dalam pikirannya apa? Fulus. Wah, kalau kedatangan ketahuan sama Kementerian Ekonomi, ini investor ini. Harusnya karpet merah. Tapi setelah beliau datang ke Tebet, terus pakai kamar mandi saya yang jorok lah barangkali untuk ukuran istana. Kemudian ngobrol. Yang saya dapat demi Allah tidak berharga jika dibanding dengan dunia dan seisinya. Dari ceritanya itu yang membuat saya semakin mantap. Ini sebelum peristiwa ini semua terjadi. Ngobrol. Ibu-ibu kalau ketemu keluarga raja ngapain kira-kira? Minta visa. Demi Allah, enggak. Biasa aja. Ya, karena di sini jamaah Pondok Indah orangnya sudah akhirat oriented. Ya. Apa terjadi? Dia bilang, Saya pernah mengunjungi Albania tahun 1988. Albania yang 95% tadinya Islam berubah jadi kafir. Apa yang terjadi? Miskin Albania itu. Sama ketika Bosnia itu dibantai pada tahun 1992, sudah jauh dari agama. Karena mereka berada di tengah Eropa, Eropa yang maju dari sisi keduniaannya, kemudian kalau berperilaku dengan nama agama, radikalis, ekstremis, teroris, fundamentalis, pokoknya kurang manis. Sama kayak sekarang gitu kira-kira. Kalau ada yang ngomong Quran penuh, apalagi Islam, apalagi jihad, wah BNPT dan Densus 88, wah udah gatel, perlu salep 88 lah kira-kira begitu. Dan pada kondisi seperti ini banyak orang Islam yang juga takut membicarakan jihad. Takut. Ya beberapa dai terkenal takut dekat saya. Ustadz, Anda mau ngomong di TV sebetulnya begini gini gini gini gini, udah lu ngomong kayak kiai aja deh. Jangan ikut kayak gue, nanti lu enggak ngetop. Apa yang terjadi? Kalau saya pergi ke Albania, kata dia, yang sudah miskin itu, saya ingin ajak mereka kepada agama Allah, saya ingin ajak mereka kembali kepada Al-Quran, saya ingin ajak mereka bertobat. Tapi kalau saya datang sebagai dai ke Albania, pakai jenggot, pakai baju gamis, pasti di screening, apalagi depannya Muhammad pula namanya. Mau keluar dari Indonesia jadi cek. Begitu kan? Karena ini sebagai seorang pebisnis diputuskanlah untuk mengerahkan kamar dagang Emirates. Jadi kirim fax ke sana bahwa kamar dagang rombongan para pebisnis Emirates akan mengunjungi Albania. Gimana kira-kira di Albania diterimanya? Karpet merah investor yang mau datang. Begitu kan? Sama deh kayak Pertamina mau dijual nih, kira-kira begitu. Atas nama IPO. Dia bawa dua koper. Satu koper pakaian, satu koper Quran. Sebelum cerita di situ, cerita dulu waktu dia masih kuliah. Dia kuliah di fakultas, pokoknya jurusan yang bisnis lah, di California saat itu. Saat itu dia ambil S1, jurusan bisnis. Dibesarkan di lingkungan kerajaan. Hidupnya di istana. Salah satu mata kuliahnya adalah al-alaqah, relationship. Jadi dalam bisnis itu ilmu hubungan antar manusia itu penting. Menarik sekali. Dia diminta untuk menulis paper oleh profesornya yang Yahudi di California. Dia tulislah papernya, judulnya Perbaiki Hubunganmu Dengan Allah, Maka Allah Perbaiki Hubunganmu Dengan Manusia. Itu papernya. Bingunglah profesor Yahudi ini. Baru kali ini jurusan bisnis, mata kuliah relationship, papernya Perbaiki Hubunganmu Dengan Allah, Maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Islam itu kan jelas, hubungan dengan istri, hubungan dengan suami, hubungan dengan anak, hubungan dengan keluarga besar, hubungan dengan teman, hubungan masyarakat, hubungan internasional, dijelaskan semuanya. Begitu detail yang saya katakan tadi. Mata kuliah profesor Yahudi ini pun yang sudah pada puncaknya, ya kayak Indonesia sekarang lah ya, kepala staf presiden lagi ngumpulin alumni Harvard gitu kan. Dia pikir kalau sudah Harvard pinter gitu. Kagak. Yang ngerusak Indonesia juga alumni Harvard dan Berkeley. Yang dikumpulin sama Pak Luhut Binsar Panjaitan sekarang ini, yang membuat Pak JK agak sedikit kebakaran jenggot, ya. Yang Faisal Akbar juga mulai marah-marah, pura-pura bocor Twitternya. Kenapa baru sekarang, gak kemarin-kemarin lu pada? Dia kuliah di sana. Orang tuh kalau sudah ada Quran di dalam jiwanya, terang benderang keputusannya. Enggak mencela-mencela, plintat-plintut, kelemar-kelemer, kemenyak-kemenyek, apa lagi? Kata profesor Yahudinya, ini benar nih, ini semua dari kitab suci, benar? Oke deh, kita uji. Profesornya minta Quran terjemah, dia bacakan tesis, bacakan papernya maksud saya. Setiap ada ayat dicek dulu, betul nggak ada ayatnya? Ada. Dan ternyata semua ayat dan hadisnya benar. Kata profesornya, yang sudah mulai kagum ini, nanti malam kamu datang ke rumah saya ya, saya undang makan malam. Ngapain? Kamu ceritain soal hubungan ini ke istri saya, ke anak saya ya, saat makan malam. Siap? Makan malam lah ke rumah profesor itu. Alhamdulillah, setelah diceritain, dipancing-pancing sama profesornya, masuk Islam tuh profesor Yahudi dan keluarganya. Jadi ilmu relationship itu tadi, membangun relasi dalam konsep Al-Quran dan hadis tentang rezeki. Makanya gak usah terlalu heran, wah Indonesia wah banyak sekali alumni Harvard, Berkeley, Oxford, Fakultas Ekonomi, gini-gini aja. Dulu gak pakai profesor juga kaya Indonesia. Apa nih masalahnya dengan umat Islam? Jangan-jangan ilmu abal-abal lagi yang didapat ini. Al-ilmu bisanat, ilmu yang paling benar itu adalah qala Allah wa qala. Apalagi urusan ekonomi dan rezeki. Penting ilmu hitung-hitungan, tapi ilmu berhitung lebih penting lagi. Terutama akan ada hari kebangkitan, akan ada hari akhir di mana kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika koper satu berisi pakaian dibuka, enggak ada masalah. Koper kedua isinya Quran. Gile aja investor kok bawa Quran, lu mau dagang Quran apa gimana nih? Kebetulan yang periksa di imigrasi itu jenderal bintang satu yang menjemput para investor dari Emirat ini. Apa kata orang imigrasi itu? Di negara kami, apa yang Anda lakukan ini adalah pelanggaran tingkat paling tinggi. Membawa Quran ini, kitab Tuhan ini. Dia bilang, saya sempat agak gemeter juga saat itu. Baru kali ini bawa kitab suci kok dianggap pelanggaran paling besar, karena memang dibakar di sana kalau ada Quran di Al-Qur'an itu. Sama teman-teman saya dari Kazakhstan ketika kuliah di Madinah pada masa itu tahun 90, itu mereka tuh bisa hafal Quran di gunung-gunung sambil sembunyi. Enggak boleh oleh pemerintahan Uni Soviet pada masa itu punya Quran di rumah, berbahaya. Sama ketika zaman Orde Baru awal-awal dulu, kalau kita ada kajian-kajian agak mirip mendalam tadabur gini, lewat dulu itu. Saya termasuk orang yang rajin mengikuti penceramah yang radikal dulu. Jadi ngelihat ustadz ditangkap di atas mimbar itu udah biasa dulu. Ustadz kita tadi waktu ngaji ditangkap di mimbar gitu kan, dipecut, ditonjok, dijorokin, ditendang pakai sepatu tentara, udah biasa dulu ngelihatnya. Sekarang giliran gue digituin. Apa yang terjadi? Anda telah melakukan kesalahan tiga tinggi. Dia bilang, apa salah saya membawa kitab suci Tuhan, firman Tuhan di sini? Sehingga kemudian dibaca beberapa ayat kepada jenderal bintang satu itu, tiba-tiba, karena ayat yang dibaca ini menyentuh, petugas imigrasi itu katanya, tiba-tiba ngaku, saya ini sebetulnya sudah kafir karena dulu ayah saya sebagai mufti dibunuh di sini. Jadi saya terpaksa kafir. Terus boleh gak minta Qurannya? Karena ini barang mahal di Albania. Oh gak boleh. La yamassuhu illal mutahharun. Yang boleh menyentuh hanya orang-orang yang sudah bersuci. Jadi saya harus ngapain, please? Kamu harus mandi dulu, sholat dulu, wudu dulu. Sesudah dilakukan itu semua, ayo saya udah sholat nih, minta dong satu. Nggak bisa, kamu belum syahadat ulang karena kamu tadi bilang kamu sudah kafir. Syahadat ulanglah dia, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu dikasihlah satu Quran. Dia buka dua kancing baju atasnya itu, didekapnya Quran itu di dadanya seperti ibu yang kehilangan anaknya bertahun-tahun sambil merintih menangis. Apa kata petugas itu? saya akan bantu kamu sebisa yang saya lakukan. Masuk, saya akan kawal Quran satu koper ini. Sudah? Bisnis tetap, meetinglah dengan Kementerian Ekonomi di Albania pada masa itu. Ini kejadian tahun 88. Setelah meeting selesai, bisnis selesai, apa sih orang bisnis? Paling kan ngelihat proyek, visible atau tidak, taruh duit, selesai. Kan ada uang kadin. Nomor satu bagi saya dakwah. Ini kata orang bisnis ini. Jalanlah dia ke masyarakat dan ketemulah. Kemudian ditanya, Anda apa agamanya? Takut-takut dia ngomong, Muslim ya? Dulu. Loh, sekarang sholat gak? Udah gak sholat. Pak, tolong jangan bicara sholat di jalan. Di mana-mana ada intel yang akan memantau kami. Kalau begitu, kata dia begini, kamu jalan 300 meter di depan saya. Saya jalan di belakang kamu. Nanti sampai rumah kamu, kamu kasih tanda kalau itu rumah kamu. Jam 12 malam saya akan datang ke rumah kamu. Betul. Jam 12 malam ke rumahnya. Sudah ada keluarganya yang siap belajar sholat. Dia minta besok diajarin lagi. Jam 12 malam pergi lagi mengendap-endap masuk ke rumah itu. Sudah puluhan orang yang belajar sholat. Jadi bisnis itu nomor sekian. Nomor satu adalah dakwah. Cerita si Emirat tadi begini. Ternyata ada teman bisnisnya juga seorang bilioner dari Eropa. Nanya, di Albania ini kan sepi banget ya, gak ada kafe, gak ada diskotik, gak ada pub. Tapi kayaknya kamu setiap malam jam 12 keluar deh, pasti kamu party ya. Iya. Ikut dong. Boleh. Ada minuman gak di sana? Banyak. Ada cewek gak? Ada perempuan gak? Banyak. Serius? Dua rius emang ada. Bener mau ikut? Jam 12 malam gue tunggu di lobi ya. Oke. Ya ikutlah. Mengendap-endap dari lobi berharap dapat minuman, minuman dan perempuan. Ketika ketok pintu, kok lewat gang sini? Emang ada pub di sini? Udah ikut aja. Pas ketok pintu dibuka, krek gitu pintu, cepat tutup. Wah, ibu-ibu, bapak-bapak udah kumpul semua. Lu bohongin gue ya? Bohongin kenapa? Katanya ada minuman. Itu air teh, kopi, lu pikirnya bukan minuman apa? Katanya ada perempuan. Ini perempuan. Saya gak bohong kan, yang kamu tanya ada minuman apa enggak? Kalau kamu bilang minuman keras baru, saya bilang gak ada. Lu tanya perempuan, gue bilang ada dari ini. Gila lu, dia bilang. Jadi gimana? Udah tunggu aja sebentar, gue ngajarin sholat dulu. Perhatiin aja di sini. Setelah dilihat ngajarin sholat dan orang-orang pada ruku, pada sujud panjang, kemudian berdoa dan menangis, si bilioner ini bertanya, inikah agama yang kalian anut? Iya. Baru kali ini saya melihat Tuhan disembah dengan penuh kemuliaan ketika wajah kehormatan disejajarkan dengan telapak kaki. Akhirnya masuk Islam dia. Dan setelah itu Albania kemudian bangkit lagi agamanya. Ya, Syekh Albani itu dari Albania. Dan setelah itu saya punya teman-teman kuliah di Madinah juga dari Albania. Bangkit lagi Islam. Dulu gaji menterinya pada tahun 88, kata Syekh ini, Syekh Muhammad, dulu gaji menteri itu $50 saja. $50 saja dulu itu gajinya. Ketika manusia sudah jauh dari kitab sucinya, jauh dari agamanya, tidak punya ilmu tentang hari kebangkitan dan hari kiamat, maka sengsaralah hidupnya. Ila rabbika muntahaha, kepada Rabbmu lah dikembalikan kesudahannya, yaitu mengenai ketentuan waktunya. Tiada seorang pun yang mengetahuinya selain Dia. Innama anta mundhir, kamu hanyalah pemberi peringatan. Maksudnya sesungguhnya peringatanmu itu hanyalah bermanfaat. May yakhsha, bagi siapa yang takut kepadanya, yakni takut pada hari kiamat. Ada tafsir dengan hadis yang berkaitan dengan ini. Qala Ibnu Abbas, sumiyat bidzalika li'annaha taqummu ala kulli amrin ha'ilin. Oh, ini berkaitan dengan Thamatul Kubra. Ya, kita coba lewatkan dulu. Slide-nya salah. Bagi siapa yang takut kepadanya. Jadi peringatan tentang hari kiamat ini hanya bermanfaat bagi orang yang takut kepada hari kiamat atau hari pembalasan. Ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbasu. Pada hari mereka melihat hari itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dalam kubur mereka, illa asyiyatan aw duhaha, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Artinya pada satu sore hari atau pada satu pagi hari saja. Jadi setelah melihat siksa api neraka itu, ketika dibangkitkan dari kubur, kita tidak hidup di dunia ini kecuali seperti hanya hidup di sore hari saja atau di pagi hari saja. Kita coba lihat ayat yang terkait dengan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waji'a yauma idzin bijahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Baru mereka ingat, oh iya ternyata di dunia dulu pernah diingatkan, tapi hari ini sudah tidak berfungsi lagi ingatannya itu. Sudah tidak ada gunanya lagi kalau mau menerima peringatan pada saat itu. Ada hadis Nabi, coba kita lihat yang terkait dengan ayat terakhir ini. Qala Ibnu Abbasin ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Amma asyiyatan fama baina adh-dhuhri ila ghurubi syamsi aw duhaha ma baina thulu'i syamsi ila nisfin nahari. Ibnu Abbas, sehubungan dengan ayat pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja di waktu sore atau di waktu pagi hari. Bahwa yang dimaksud dengan sore hari ialah jarak waktu mulai dari zuhur sampai dengan terbenamnya matahari. Sedangkan yang dimaksud dengan pagi hari ialah jarak waktu antara terbitnya matahari sampai dengan pertengahan matahari. Jadi kira-kira setengah hari saja. Itu secara hidup keduniaan. Tapi dinilai dari sisi ketakwaan, mungkin akan banyak manusia melihat seakan-akan hidup di dunia cuma satu jam saja. Inilah penghujung ayat ini, dan mohon maaf atas semua khilaf dan salah.